Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa fi qawlihi la'allakum tuflihun dalilun ala anna taubata min asbabil falah. Di penggalan terakhir dari firman Allah Subhanahu wa taala ini yang menyebutkan la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan, merupakan dalil bahwasannya taubat adalah menjadi salah satu sebab datangnya keberuntungan. Maka seseorang yang seringkali melakukan taubat sebagaimana dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasannya bertaubat tidak semata-mata ketika seseorang tergelincir kepada satu kesalahan, namun bertaubat juga dilakukan oleh seorang hamba yang ia dalam keadaan tidak melakukan kemaksiatan. Karena sesungguhnya taubat itu menjadi salah satu sebab seseorang mendapatkan keberuntungan. Dan kita mengetahui bahwasannya setiap manusia ia menginginkan kebaikan dunia dan akhirat. Hatta orang-orang kafir sekalipun, ia pasti menginginkan kebaikan itu. Akan tetapi, ada di antara manusia yang kemudian mampu memperoleh kebaikan tersebut, dan sebahagian lainnya ia tidak mampu untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Oleh karenanya, bagi seorang muslim, kebaikan-kebaikan itu sedemikian banyak jalan yang bisa ia tempuh untuk meraihnya. Dan salah satu dari upaya untuk meraih kebaikan tersebut adalah dengan memperbanyak bertaubat. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthara min sab'ina marratan. Rahul Bukhari. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya benar-benar beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan saya bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Qala wa'an al-Aghri Ibni Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil hadis dari Al-Aghar bin Yasar al-Muzani semoga Allah meridainya, yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian meminta ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertaubat dalam satu hari 100 kali. Dua hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menjadi dalil atas wajibnya bertaubat. Kenapa demikian? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amara biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memerintahkan kepada umatnya untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallah. Ini menunjukkan adanya perintah kepada manusia untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat seseorang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan mendapatkan dua faidah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dua faidah tersebut, al-faidatul ula, faidah yang pertama, imtithalu amrillahi wa rasulih, yaitu seseorang menunaikan perintah Allah dan Rasulnya. Wa fi imtithali amrillahi wa rasulih kullu khairin. Maka di dalam pelaksanaan atau ketika seseorang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka berarti ia menunaikan ataupun melaksanakan atau dia bisa meraih al-khair, kebaikan itu. Karena menunaikan perintah Allah dan Rasulnya semuanya merupakan sebuah kebaikan. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa'ala al-imtithali amrillahi wa rasuli tadur sa'ada fid dunya wal akhirah. Menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan perintah Rasulnya adalah merupakan sebab yang akan mendatangkan as-sa'adah, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini adalah faidah dari seseorang yang melaksanakan ataupun menunaikan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosa-dosa beliau telah diampuni, baik dosa-dosa yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, beliau senantiasa bertaubat, rujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya, sebagaimana tadi dijelaskan, pelaksanaan taubat itu sendiri bukan semata-mata seseorang saat tergelincir kemudian kembali ke jalan yang benar, namun lebih dari itu, bertaubat merupakan satu bentuk amal ibadah, satu bentuk pelaksanaan syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan kepada hamba-hambanya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, tubu ilallah jami'a, menunjukkan perintah agar hamba-hambanya selalu bertaubat, bertaubat seluruhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sabdanya, ayyuhan nas tubu ilallah, merupakan perintah untuk bertaubat kepada Rabbnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang menunaikan perintah Allah, berarti dia meraih kebaikan. Dan bertaubat itu menjadi sarana, menjadi wasilah, perantara untuk kemudian seseorang mendapatkan as-sa'adah, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Al-faidah tsaniyah, faidah yang kedua dari seseorang yang senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-iktada'u bi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu meneladani, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Haitsu kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yatubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah, ya'ni yaqulu atubu ilallah, atubu ilallah ilal akhir. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bertobat dalam satu hari hingga 100 kali, yakni mengucapkan atubu ilallah, atubu ilallah, aku bertaubat kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah. Atau di dalam lafal hadis sebutkan, astagfirullah wa atubu ilaih, aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Ini adalah faedah meneladani peri kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seseorang yang mengikuti teladan atau apa yang telah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ia telah menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat ke-31, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbun Allah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yang dimaksud adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berittiba', mutaba'ah li rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seseorang yang mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia akan mendapatkan dua keutamaan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah yuhbibkumullah, dia, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Yang kedua, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dua keutamaan orang yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan ketika seseorang menunaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam berniat meniru apa yang diperbuat oleh Nabi SAW, berarti dia menunaikan kebaikan. Berarti dia menunaikan al-hasanah, kebaikan. Al-hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan, menghapus kejelekan-kejelekan. Maka ketika seseorang meneladani kehidupan Nabi SAW dengan niat ittiba, niat mutaba'ah kepada Rasul SAW, maka sekian banyak kebaikan ia lakukan. Dan karena sekian banyak kebaikan ia lakukan, sekian banyak pula kejelekan yang ada pada dirinya berguguran. Dosa-dosa yang ada pada dirinya terhapus dengan sebab menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan sebab meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini faedah dari seseorang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertaubat tentu harus dengan jujur, karena sesungguhnya seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak di atas kejujuran. Maka sesungguhnya ia telah melakukan istihza kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia telah melakukan perbuatan mengolok-olok, melecehkan, meremehkan, mengejek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar benar-benar taubatnya taubat yang taubatan nasuha. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi dibacakan, hadis riwayat, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ataupun hadis dari Al-Ghar Ibnu Yasar radhiyallahu an, di dalam hadis itu menunjukkan bahwasannya dalilun anna ala anna nabiyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam asaddun nas ibadatullah ibadah lillahi wa huwa kadzalik. Dalil yang menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling keras, paling semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling takwa kepada Allah. Manusia yang paling mengetahui banyak ilmu, paling banyak ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meskipun demikian, istighfar dan taubat tetap ia perbuat, tetap dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau sebaik-baik manusia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja senantiasa rajin bertaubat, rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih diri kita yang banyak melakukan perbuatan dosa, terlebih diri kita yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan, yang tentunya lebih patut lagi untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam dua hadis itu tadi disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dalilun ala annahu alaihi salatu wassalam muallimul khair bilisanihi wa fi'alihi. Di dalam dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi dibacakan mengandung dalil sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang muallim, pengajar, pengajar yang baik, pengajar dengan lisannya, mengajari dengan lisannya, dan mengajari dengan amal perbuatan. Terbukti dengan apa? Beliau senantiasa mengajari umatnya dengan membaca istighfar, bertaubat sebanyak-banyaknya. Maka inilah yang patut untuk ditiru oleh kita semua, bahwasannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak semata-mata mengajari para sahabat dalam bentuk hal-hal yang sifatnya teoritis, tidak semata-mata lisanan, dengan lisannya, tetapi juga mengajari para sahabat dengan amaliyah yang nyata, praktek yang nyata. Dan ini disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mengungkapkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal masalah proses belajar mengajar, proses ta'lim. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna la natazawwazu 'asra ayati min fami Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta nata'allama ma'naha wal 'amala biha. Kami, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak pernah mengambil lebih dari 10 ayat dari lisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga kami mempelajari maknanya, memahami pengertian dari ayat tersebut, dan hingga kami mengamalkan ke-10 ayat tersebut. Syahid daripada pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini adalah bahwasannya sampai beliau mengamalkan amal ini, menunjukkan bahwasannya apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dalam bentuk amal. Bahkan ditegaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna nata'allamul ilma wal amala, bahwasannya kami belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu belajar dalam bentuk al-ilm dan al-amal, ilmu dan kemudian bagaimana mengamalkan, bagaimana mempraktekkan ilmu tersebut. Sehingga dengan demikian dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam muallimul khair, pengajar yang baik. Beliau memerintahkan, maka beliau pula melaksanakan. Beliau menyatakan dengan lisannya, dan beliau pun mengamalkan. Antara lisan dan perbuatan terdapat konsistensi yang sangat tinggi. Beliau berjanji, beliau penuhi janji itu. Demikian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah yang menjadi faidah utama bagi kita yang hidup di masa sekarang, di mana masyarakat mengalami krisis figur, mengalami krisis figur, masyarakat tidak menemukan contoh yang baik dari orang-orang di sekitarnya, mungkin secara lahiriah nampak dia sebagai seorang ahli beribadah, tetapi dalam muamalah, dalam hubungan sesama manusia, ternyata muamalahnya tidak baik, sehingga orang pun kemudian mencibir, ia hanya baik ketika di masjid, ketika di luar itu ia menjadi orang yang tidak baik. Yang lebih parah, kalau sampai penilaian masyarakat hingga hilang kepercayaan kepada agama, dalam pengertian tuh lihat orang yang rajin ibadah saja perilakunya seperti itu. Ini membawa dampak yang sangat dahsyat kepada agama itu sendiri. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam bermuamalah. Hendaklah kita benar-benar berupaya semaksimal mungkin untuk menetapi antara ilmu dan amal dengan sebaik-baiknya. Karena masyarakat sekarang tidak melihat semata-mata dari sisi yang bersifat fisik, tetapi masyarakat juga akan melihat perilaku, tindakan kita, ucapan kita, dan itu semua dinilai dan akan menjadi sesuatu yang baik manakala memang kita bisa memberikan contoh yang baik. Dan sesuatu itu, penilaian masyarakat akan jelek manakala kita melakukan satu amalan yang tidak baik atau tidak benar. Maka penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk berupaya meneladani setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segenap kemampuan yang ada pada diri kita, dan berupaya untuk mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah di dalam terjemahnya, dalam Syiar A'lamun Nubala, beliau mendapati satu hadis, maka beliau berupaya untuk mengamalkan hadis tersebut. Satu hadis beliau dapat, maka kemudian beliau amalkan hadis satu itu. Terus demikian. Dan inilah yang akan menjadikan ilmu itu diberkahi. Yang menjadikan ilmu itu diberkahi. Karena dengan kita mendapati satu hadis, kemudian kita amalkan, maka itu akan memberikan kebaikan demi kebaikan kepada orang yang mengamalkannya. Dan tentu saja, seseorang yang hanya pandai berbicara sementara amalnya tidak ada, maka ini pun akan memberikan konsekuensi kepada dirinya. Kenapa demikian? Karena di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, annahu yu'ta birajulin yajtami'u ahlun nari alaih tandaliqu aqtabu batnih ay am'ahu fayaqul ya fulan alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa amurukum bil munkar wa ati. Pada hari kiamat nanti didatangkan seorang laki-laki ke tengah sekumpulan para penghuni neraka. Laki-laki ini dalam keadaan isi perutnya terburai, yaitu ususnya terburai. Maka kemudian para penghuni neraka ini bertanya, wahai fulan, bukankah engkau dulu memerintahkan kepada kami untuk mengerjakan yang ma'ruf, dan engkau mencegah kami untuk tidak melakukan perbuatan yang mungkar? Maka jawabnya, dulu aku memerintahkan kalian melakukan perbuatan yang ma'ruf, namun aku sendiri tidak mengerjakannya. Dan dulu aku melarang engkau mengerjakan kemungkaran, sementara diriku sendiri melakukannya. Artinya antara lisan dan amal tidak ada kesesuaian. Menyuruh orang lain berbuat ma'ruf, dirinya sendiri tidak menunaikannya. Melarang orang berbuat mungkar, dirinya sendiri melakukan kemungkaran itu. Inilah yang menjadikan kemudian laki-laki itu didatangkan kepada sekumpulan ahli neraka dalam keadaan isi perutnya terburai. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Pentingnya keteladanan, pentingnya beramal setelah memiliki ilmu, sehingga kemudian amal itu, melalui amal itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Ada beberapa pertanyaan. Mohon penjelasannya, bagaimana menyikapi pernyataan ini, orang yang bersungguh-sungguh dalam beragama tidak lain karena putus asa. Seseorang bersungguh-sungguh dalam beragama, mencari ilmu, mendapatkan ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, bukan karena keputusasaan, bukan karena ia dalam keadaan hidupnya terhimpit, sedang mengalami kesusahan, Bagaimanapun keadaannya, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, ataupun dalam keadaan susah, kewajiban seorang muslim mukallaf yang telah aqil balig, hendaknya dia menuntut ilmu agama, dan ia bersungguh-sungguh untuk berupaya mengamalkan ilmu yang telah ia peroleh, dan ia pun bersungguh-sungguh untuk menyebarkan, mendakwahkan ilmu yang ia, yang ada pada dirinya, disertai dengan sikap sabar terhadap berbagai gangguan, berbagai kendala, rintangan yang ia temui. Inilah kewajiban seorang muslim, karena sungguhnya ilmu itu yang ia cari akan memberikan manfaat pada dirinya, dan tentu saja akan memberi dampak kepada masyarakat di sekitarnya. Karenanya seseorang yang bersungguh-sungguh di dalam menunaikan ajaran-ajaran Islam, tunaikan kesungguhan itu dilandasi keikhlasan karena Allah, bukan karena keadaannya yang sedang susah, tetapi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Susah atau senang itu hanya keadaan yang dari waktu ke waktu bisa silih berganti. Hari ini mungkin susah, esok lusa bisa jadi ia senang. Maka tidak sepatutnya orang menyatakan bahwasanya orang yang belajar agama adalah lantaran keputusasaan. Maka buktikanlah dengan amal yang nyata bahwasannya kita beragama, kita bersungguh-sungguh mengamalkan agama adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka untuk beritiba mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada niat masing-masing. Jadi luruskanlah niat kita semata-mata karena Allah, dan niatkan bahwasannya apa yang kita perbuat sebagai bentuk meniru, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Maka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita meniru, mencontoh, karena beliau adalah sebaik-baik manusia, orang yang paling takwa, orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah termasuk manhaj salaf tidak mengingkari kedzaliman pemerintah dengan lisan, melainkan pengingkaran tersebut dengan hati? Wallahu a'lam bissawab. Kedzaliman yang bagaimana bentuknya? Yang jelas, agama ini menuntunkan apabila seseorang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu, dengan hatinya. Dzalika ad'aful iman. Namun itu selemah-lemah iman. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita ketika melihat kemungkaran. Tentu ketika kemungkaran itu ada di hadapan kita, tergantung sampai sejauh mana kemampuan kita untuk mengingkarinya. Apakah kita mampu dengan cara menegakkan melalui tangan kekuasaan yang ada pada diri kita, atau kita hanya mampu dengan lisan kita, dengan cara menasehatinya misalnya, atau tidak mampu sama sekali kecuali kita mengingkari dengan hati kita bahwasanya itu adalah perbuatan yang tidak benar dan kita menjauh dari kemungkaran tersebut. Tergantung dilihat di sisi mana tingkat kemungkaran itu. Bagi seorang kepala rumah tangga melihat kemungkaran di dalam rumahnya, maka ia semestinya patut dan mampu untuk menunaikan dengan tangannya, artinya dengan kekuasaan yang ada pada dirinya, karena dia adalah pimpinan di dalam rumah tangga itu. Maka robahlah dengan tangannya, robah dengan kekuasaan yang ada pada diri orang tersebut, karena dia adalah sebagai pimpinan. Maka wallahu'alam, perbuatan zalim yang bagaimana yang disebutkan di dalam pertanyaan ini, yang jelas demikianlah agama menuntun kita dengan tangan, dengan lisan, atau kalau tidak mampu dengan hati. Bagaimana sikap yang benar terhadap Gubernur Jakarta yang baru? Karena banyak di hari ini gerakan unjuk rasa untuk menolak gubernur yang baru dengan alasan dia adalah orang kafir. Siapa suruh ikut demokrasi? Ini produk dari sebuah demokrasi. Produk demokrasi adalah produk di mana produksinya, hasil daripada demokrasi itu akan membinasakan masyarakat. Kita meyakini karena demokrasi adalah sistem kufur, sesuatu yang bukan diperintahkan atau tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesuatu yang kufur tidak akan memberikan kebaikan, tidak akan memberikan keberkahan. Maka sikap kita diantaranya bersabar dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kepemimpinan Jakarta yang dipegang oleh non-muslim tidak menimbulkan madarat yang lebih besar kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukum membuka loket pembayaran listrik, PAM, kredit, motor, baru, dan lain-lain, yang semua itu berkaitan dengan bank? surahnya bagaimana kaitan dengan bank. Kalau kredit motor, surahnya ya, seperti apa? Orang pinjam uang ke bank terus beli motor atau bagaimana? Terus bayar kreditnya ke bank. Yang jelas kalau sistemnya seperti itu masih terkait dengan riba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk selalu dalam ketaatannya. Saya seorang pemuda yang mempunyai keinginan untuk segera menikah. Mohon bimbingannya. Hal apa saja yang harus saya tempuh agar keinginan saya diridhai oleh Allah, menjadi sebab kebahagiaan, dimudahkan oleh orang tua dan lancar. Jazakallahu khaira. Barakallahu fiik. Wa antum fajazakumullahu khaira wa fiikum barakallahu. Kalau ingin menikah, ya berusaha mencari. Ya. Tentunya setelah bekal ilmu, bagaimana cara menikah yang baik. Ya. Orang tua juga dibekali. Ya. Bagaimana nanti acara walimahannya. Jangan nanti begitu hari haknya perang dengan orang tua. Ya. Jadi, bekali dengan sebaik-baiknya, dengan ilmu, semua yang dilakukan atas dasar ilmu. Kalau memang sudah siap, segera hubungi orang-orang yang bisa dipercaya untuk bisa mencarikan. Antum kenal ustadz, mungkin dengan rekomendasinya bisa cepat mendapatkan, atau mungkin kepada ikhwah atau kepada siapa yang sekiranya bisa dipercaya menjadi perantara untuk mencarikan calonnya. Tentunya seraya terus berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pasangan hidup yang saleh atau salihah. Jangan lalai dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu pede mentang-mentang wajahnya ganteng, pasti saya laku. Ya laku oleh siapa dulu? Jangan takabur dengan penampilan fisik yang ada. Jangan takabur dengan materi yang dimiliki. Hendaknya tetap terus merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah membimbing seorang pemuda untuk kemudian mendapatkan jodoh yang tentu saja jodoh itu bisa memberikan kebaikan, tidak semata-mata kebaikan untuk kehidupan keluarganya, kehidupan ia di dalam berkeluarga, tidak semata-mata itu, tetapi juga kebaikan untuk agamanya. Agama pasangan hidupnya, agama anak-anaknya yang kelak dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi berdoa kepada Allah, meminta kebaikan demi kebaikan. Berumah tangga bukan semata-mata hidup bahagia sepasang suami istri beserta anak. Tidak semata itu. Hidup senang, kebutuhan materi tercukupi, sandang pangan tercukupi. Tidak semata itu. Tapi bagaimana di dalam kehidupan rumah tangga itu hukum-hukum Allah ditegakkan? Bagaimana syariat Islam bisa terlaksana dengan baik? Itu kehidupan rumah tangga. Karena sesungguhnya keberkahan itu akan mengiringi sebuah rumah tangga. Manakala rumah tangga itu di dalam kesehariannya senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan lebih daripada itu, pasangan hidup kita bisa menjadi sebab kita memperoleh kebaikan di akhirat nanti. Jadi jauh ke depan, planning rumah tangga kita itu jauh ke depan, sampai ke kampung akhirat. Sehingga seseorang di dalam menentukan kehidupan rumah tangga itu harus benar-benar memilih pasangan yang sesuai dengan ketentuan syar'i. Para ulama menjelaskan bahwasannya seseorang ketika memilih calon pasangan hidup bukan semata-mata untuk dirinya. Seorang pemuda mau menikah bukan semata-mata dia mencari calon pasangannya untuk dirinya saja, bukan. Tetapi ia mencari pasangan hidup adalah dalam rangka untuk juga bisa memenuhi hak-hak anak yang kelak Allah karuniakan kepada diri orang tua tersebut. Artinya, ketika kita memilih pasangan hidup, sebenarnya kita sedang menyiapkan untuk bisa memenuhi hak-hak anak kita nanti. Nah, kalau pasangan hidupnya kemudian jahil, tidak mengerti agama, maka bagaimana mungkin dia bisa menunaikan hak-hak anak, hak-hak keturunan yang ada pada dirinya? Wallahu a'lam bissawab. Jadi hubungi saja agen-agen terdekat kalau memang sudah ingin menikah. Iya. Bagaimana jika pemilihan lurah dengan sistem demokrasi yang minoritas penduduknya salafi, yang mayoritas penduduknya salafi, apakah salafi boleh mengikutinya? Setahu saya, lurah tidak diangkat, tidak dipilih dengan cara demokrasi. Lurah diangkat oleh wali kota, setahu saya. Yang dilakukan pemilihan adalah kepala desa. Ini berbeda, lurah dengan kepala desa itu berbeda. Ya. Jadi kelurahan di dalam sistem pemerintahan negara kita, kelurahan itu biasanya berada di wilayah Kota Madya. Ini sedikit membuka pelajaran IPS ya. Gitu. Sedangkan kepala desa itu berada di kabupaten. Nah, yang menggunakan pemilihan secara langsung adalah pemilihan kepala desa. Ya. Bagaimana jika pemilihan yang demikian ini sementara mayoritas penduduknya salafi? Masya Allah, di mana ini ya? Ada desa mayoritas penduduknya Salafi. Di mana? Hah? Ada enggak? Di Dieng. Di Dieng. Yang jelas ya, demokrasi adalah sistem kufur. Kita tidak boleh ikut terjun di dalamnya. Bila kita mampu semaksimal mungkin ya, untuk tidak mengikuti ya, maka lakukanlah itu. Di negara kita, orang yang tidak memilih atau tidak ikut pemilihan, baik pemilihan kepala desa, baik pemilihan tingkat kabupaten, pilkada, pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, pemilihan presiden sekalipun, pemilihan legislatif, sistem di negara kita tetap diberi kebebasan bagi orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi kalau ada aparatur memaksa, itu berarti negara kita bukan negara demokrasi. Karena salah satu yang diajarkan oleh demokrasi itu memberi kebebasan kepada setiap warga negaranya. Oh, saya sekarang bebas, mau milih mau tidak. Salahnya sendiri pilih sistem demokrasi. Kan begitu. Jadi jangan takut. Oh jangan, wah nanti ditekan oleh polisi. Tidak ada. Tidak ada hukumnya. Kalau polisi menekan, bisa ya, malah bumerang bagi kepolisian. Tidak ada yang bisa menekan. Ketika kita tidak menggunakan hak pilih kita, santai saja. Ya tentunya kita tidak perlulah mencolok. Wah saya petantang-petenteng, mana itu TPS. Tidak perlu. Ya. Di Solo ketika ada pemilihan umum, sebarkan SMS agar Salafiyin segera berbondong-bondong ke TPS, ya, tempat pengajian Salafi. Ya, ya kita taklim, ya, tidak mengapa. Ya, karena apa? Karena negara, peraturan pemerintah pun memperbolehkan seorang warga negara tidak menggunakan hak pilihnya. Yang akan dikenai sanksi hukum di negara kita manakala kita mengajak orang lain untuk tidak. Ya, udah jangan milih. Oh, sana pergi. Ah, itu kita yang akan kena. Tapi kalau selama kita tidak menggunakan, sudah biar. Ya, tidak memaksa orang lain untuk tidak seperti kita, tidak akan kena. Ya, karena kita menggunakan hak pilih kita sendiri. Tidak ada hukum. Ya, tidak perlu kita takut. Nanti ditangkap polisi, tidak akan. Ya. Tidak menggunakan hak pilih itu bukan sebuah tindakan kriminal. Ya. Bahkan yang melakukan tindakan itu telah melanggar hak asasi manusia karena dia telah merampas kebebasan orang lain, bebas untuk tidak memilih, kan begitu? Ya. Jadi ya, selama ini. Ya, dan mudah-mudahan sampai seterusnya ya, kita diberi ya, kebebasan untuk menggunakan hak pilih ya. Dan pemerintah tidak kemudian memaksa, tidak ya. Jadi masalah ya, tadi apakah ketika Salafiyin mayoritas, apakah kemudian ya, Salafiyin boleh mengikuti? Tetap tidak boleh, ya, walaupun mayoritas. Ya, ya, tetap tidak boleh, karena itu sistem yang kufur. Ya. Dan kita tidak perlu takut untuk menyatakan hak kita yang tidak mengikuti pemilihan umum. Ya, itu hak kita. Tidak akan diapa-apakan, insya Allah. Ya. tidak akan didatangi Kopassus. Ya. Kalau zaman dulu Orde Baru mungkin didatangi satu persatu. Ya. Kalau zaman sekarang didatangi sambil bawa uang. Ya, gitu. Dan uang pun jangan kita terima. Ya. Untuk apa? Ya. Ya. Yang jelas kita bersikap bara, ya, dengan sistem demokrasi. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa kita apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Wallahu a'lam bishawab, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.